Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa qad taqaddam ma'ana fi darsil madhi wa min al adab fi tilawatil quran yang sudah berlalu, kita bahas pada pertemuan yang lalu terkait dengan adab dalam membaca Al-Quran adalah kita berusaha untuk membuang, menghilangkan segala perkara yang bisa menghalangi kita untuk bisa mendapatkan pemahaman terhadap Al-Quran. Kita lanjutkan adab berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yambaghi litalil Qur'an ayya'lama annahu maksudun bi khitabil Qur'an wa wa'idihi. Seharusnya juga, kata beliau, bagi para pembaca Al-Quran, hendaknya dia mengetahui, dia mengilmui, bahwa yang dimaksud, yang diajak bicara oleh Al-Quran, yang diancam oleh Al-Quran adalah sang pembaca itu sendiri. Nah, ini satu ilmu yang banyak terluputkan, banyak terabaikan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran atau mengkaji Al-Quran. Fenomena yang kita lihat, barakallahu fikum, orang-orang yang membaca Al-Quran atau mengkaji Al-Quran lebih sering, lebih fokus, lebih semangat kalau dia menggunakan ayat Al-Quran itu untuk mengarahkannya kepada orang lain. Entah itu personal, secara individu dia baca ayat Al-Quran, misal ayat tentang kesombongan. Orang yang sombong, orang yang punya kesombongan walaupun sebutir pasir tidak akan masuk surga. Nah, dia langsung mengarahkan, oh ini si fulan nih, Ya, nah. Sombong banget tuh orangnya. Ya. Itu anak sombong. Barakallahu fiik. Nah. Itu anak kiber banget, itu anak ujub. Barakallahu fiik. Atau dia lebih sering mengarahkan ayat-ayat Quran tadi kepada sebuah kelompok. Nah, oh ini untuk pro A, ini untuk pro B, ini untuk pro C. Nah, jadi dia lebih sering menggunakan Al-Quran itu untuk mengancam orang, untuk menyerang orang, untuk memanah orang, untuk menembak orang, dar, der, dor. Untuk menghakimi orang. Ya, kafir. Barakallahu fikum, na'am. Munafik. Barakallahu fikum, kadzab. Na'am. Dia bacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, mahrum wa maghrur. Orang-orang yang seperti ini, barakallahu fikum, dia orang yang diharamkan dari Al-Quran. Dia orang yang tertipu dengan dirinya. Nah, barakallahu fikum. Harusnya barakallahu fikum, sebelum dia memanahkan, menembakkan, mengarahkan Al-Quran kepada orang lain, hendaknya dia mengarahkan, memanah, dan menembakkan Quran itu kepada dirinya. Diarahkan kepada dia. Nah. Iya. Sehingga ketika dia membaca Al-Quran itu terasa ada pengaruh. Barakallahu fikum. Kalau yang disindir oleh Al-Quran adalah dirinya. Barakallahu fikum. Kalau yang dimaksudkan oleh Al-Quran adalah dia, dia, dan dia. Bukan mereka atau Anda. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Atau engkau. Barakallahu fikum. Itu yang sering terjadi pada anak manusia, kaum muslimin, para pembaca Al-Quran. Akhirnya, sekian tahun dia mondok di pondok pesantren, sekian lama dia membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, barakallahu fikum, na'am. Karena itu semua, dia lebih sering menggunakannya untuk menghakimi orang lain, bukan menghakimi dirinya. Akhirnya tadi, orang itu tidak bisa mendapatkan manfaat, merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik. Barakallahu fikum. Jadi ini sebuah faedah yang sangat mengena. Bagi mereka yang merasa seperti yang digambarkan tadi, segeralah untuk berubah. Begitu juga barakallahu fikum, ketika kita mendengarkan mawa'idh, ya, nasihah, barakallahu fikum, atau khutbah, atau yang semisalnya dari kalangan para ulama, asatidah, orang-orang berilmu, atau teman-teman kita yang memberikan ceramah, nasihat, itu pun sama. Yang harus kita lakukan, apa yang dia sampaikan ini, kita arahkan dulu kepada diri kita. Kita cerminkan dulu kepada diri kita. Kita arahkan yang dimaksud oleh dia adalah diri kita sendiri. Nah, maka kita akan mendapatkan manfaatnya, kita akan mendapatkan faedahnya, kita akan bisa berubah jadi orang yang lebih baik. Tapi kalau selalu yang kita barakallahu fikum pahami dari nasihat-nasihat tadi, Oh, yang dimaksud oleh Ustadz ini si Fulan ini. Oh iya, memang kayak gitu orangnya. Wah, iya benar ini. Cocok ini untuk si Alan ini. Rasain lu kena nasihat sama Ustadz. Nah, iya, barakallahu fikum. Nah, tuh, dengerin. Nah, antum itu yang dimaksud. Nah, iya, barakallahu fikum. Dan seterusnya. Nah, itu orang yang mahrum, maghrur. Orang yang diharamkan dari kebaikan, orang yang tertipu dengan dirinya. Wa annal qasasa lam yurab biha as-samaru balil ibaru. Dan kata beliau, kisah-kisah yang dinukilkan di dalam Al-Quran, entah itu kisah barakallahu fikum Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi-nabi yang lain, atau orang-orang yang membangkang, orang-orang yang menentang dakwanya para nabi dan rasul. Nah, yang diinginkan dari kisah-kisah tersebut barakallahu fikum bukanlah as-samar, ya, dongeng sebelum tidur. Nah, samar itu kan begadang, ya. Nah, artinya dongeng yang diceritakan untuk melean, dongeng yang diceritakan sebelum tidur. Jadi kisah-kisah itu barakallahu fikum dinukilkan di dalam Quran bukan untuk sebagai dongeng. Balil ibar. Tetapi yang diinginkan dari kisah-kisah Al-Quran adalah agar kita mengambil ibroh, pelajaran. Nah, barakallahu fikum. Oh, seperti ini kalau orang itu taat kepada Allah. Oh, seperti ini kalau orang itu mengikuti Rasul. Oh, seperti ini kalau orang itu sombong. Nah, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dijamin, ya, barakallahu fikum, orang-orang yang seperti ini dalam berinteraksi dengan Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran, maka hidayah taufik akan cepat turun. Hidayah barakallahu fikum, ilham akan cepat barakallahu fikum membimbing dia menjadi orang yang baik dan lebih baik. Falyatanabbah lidzalika, kata beliau. Maka hendaknya dia benar-benar memperhatikan poin yang satu ini. Fahina idzin yatlu tilawata 'abdin kitabahu atau katibahu sayyiduhu bimaksudin. Sehingga ketika itu, artinya ketika hal ini dia amalkan, dia terapkan, saat dia membaca Al-Quran, itu seperti seorang hamba, seperti seorang budak yang sedang membaca surat tuannya. Nah, yang sedang berusaha memahami maksud dari barakallahu fikum majikannya. Nah, wal yata'ammal kitaba wa ya'mal bimuktabahu. Hendaknya dia renungkan Al-Quran dan dia amalkan konsekuensinya. Fa inna masalal 'asi idza qara' al-Qur'ana wa karrarahu masalu man karrara kitabal maliki wa a'rada an imarati mamlakatihi wa ma amarahu bihi fil kitabi fahuwa muqtasirun ala dirasatihi mukhalifun awamirahu. Karena kata beliau, permisalan orang yang bermaksiat ketika dia membaca Al-Quran. Nah, seorang talibul ilm, seseorang yang mengikuti program Hifzul Quran, setiap hari dia berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Wakarroh, dia ulang-ulangi. Tapi maksiat masih tetap jalan. Ya, nah. Satu hari setoran bisa 1 jus, 2 jus, 3 jus, 4 jus, sampai ada yang 10 jus. Barakallahu fikum. Nah, Quran sering dia baca setiap hari. Tapi maksiat jalan terus. Nih, dengerin nih. Ya, yang seperti itu kondisinya, dengerin kata beliau. Yang tiap hari baca Quran, yang tiap hari ngapalin Quran, tapi maksiat masih jalan terus, entah yang sembunyi-sembunyi, atau yang dia, barakallahu fikum, lakukan secara kelompok dengan teman-temannya, barakallahu fikum, dengerin kata beliau. Seperti seseorang yang mengulang-ulangi surat dari rajanya. Dia baca terus tuh surat dari rajanya. Nah, tiap hari dia baca berapa kali surat yang berisi perintah dan larangan. Tetapi kata beliau, wa a'rada an imarati mamlakatihi. Walaupun tiap hari baca, orang tersebut tetap berpaling dari bangunan kekuasaan sang raja. Dan berpaling dari apa yang diperintahkan oleh sang raja tadi dalam suratnya, dalam kitabnya. Dan dia muktasirun, dia meremehkan, dia menganggap enteng untuk mempelajari surat tersebut. Barakallahu fikum. Cuman dibaca saja, tapi tidak dia pelajari dengan serius. Setiap hari dia baca. Barakallahu fikum. Tayyib. Mukhalifun awamirahu. Tiap hari dia baca, tiap hari juga dia langgar perintah sang raja tadi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Falau tarakat dirasata ma'al mukhalafati kana ab'ada minal istihza'i wastihqaqil maqti. Seandainya orang tersebut dia meninggalkan dirasah, memang sejak awal dia tidak menerima surat raja tadi, memang sejak awal dia tidak mempelajari surat raja tersebut, tapi dia melakukan kemaksiatan, pelanggaran terhadap perintah dan larangannya. Kata beliau, itu lebih mending, lebih jauh daripada tindakan istihza, memperolok, melecehkan, dan membuat dia jauh dari barakallahu fikum, berhaknya dia untuk dimurkai dan dimarahi oleh sang raja. Nah, barakallahu fikum. Apa yang beliau sebutkan di sini, itu sangat pas kondisinya dengan kondisi kita-kita. kondisi seorang talibul ilmi, kondisi seorang hafizul Quran yang bermaksiat setiap hari itu beda dengan kondisi orang yang awam. Orang yang enggak tahu nyantri sama sekali, orang yang enggak tahu ngaji sama sekali. Barakallahu fikum. Nah, karena memang mereka enggak tahu. Barakallahu fikum. Tayyib. Tapi bagi mereka yang nyantri, bagi mereka yang ngaji, barakallahu fikum. Nah, saban hari dia membaca Al-Qur'an, tapi maksiat terus dia barakallahu fikum lakukan, perintah terus dia langgar. Nah, itu ada unsur istihza. Barakallahu fikum, melecehkan. Ada unsur barakallahu fikum merendahkan. Nah, barakallahu fikum. Apa yang dia baca? Sehingga orang ini berhak mendapatkan maqtun, kemurkaan dari Allah. Nah, orang yang seperti inilah yang dimaksudkan dalam surat, dalam setiap sholat kita baca, yang dia menjadi rukun dalam sholat, surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang punya ilmu, orang yang mengerti, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, jadi dosanya itu lebih besar. Barakallahu fikum. Nah, itu ya. Nah, jadi direnungkan baik-baik. Barakallahu fikum. Agar kita tidak menjadi seperti orang yang disebutkan oleh beliau. Nah, barakallahu fikum. Wa yambaghi ayyata barra'a min haulihi wa quwwatihi. Seorang yang membaca Al-Qur'an juga seharusnya berlepas diri dari kemampuan dia dan kekuatannya. Artinya seorang pembaca Al-Qur'an tidak boleh terlalu bersandaran dengan kemampuan dan kekuatan. Nah, kemampuan hafalannya, kecerdasan barakallahu fikum pemahamannya, kekuatan daya ingatnya barakallahu fikum. Nah, iya, dia bersandaran dengan itu saja barakallahu fikum. Nah, wa alla yaltafit ila nafsihi bi'aini ridha wa tazkiyah, kata beliau. Jangan pula dia terlalu menoleh kepada dirinya pribadi dengan pandangan ridha dan tazkiyah. Naam. Perekomendasian terhadap dirinya sendiri. Pensucian terhadap dirinya sendiri. Nah, ini khusus bagi mereka-mereka yang Allah berikan kelebihan ya dibandingkan saudaranya yang lain. Dengan tadi barakallahu fikum kecerdasan, kepandaian, pemahaman dan kekuatan daya ingat. Nah, barakallahu fikum. Terkadang kelebihan itu membuat kita lebih lupa diri. Barakallahu fikum. Nah, iya, terlalu mengentengkan, terlalu meremehkan. Barakallahu fikum. Nah, taib. Iya. Misal, barakallahu fikum sudah waktunya ujian ini, ujian hifdz atau ujian-ujian pelajaran yang lain. Barakallahu fikum. Nah, taib. Dia tidak belajar sama sekali. Dia malah sibuk bermain. Bukan melakukan kegiatan bermanfaat yang lain ya. Tapi dia sibuk main, ngobrol dengan temannya. Barakallahu fikum. Naam. Dengan anggapan tadi, gampang. Ya, sudah mungkin sudah barakallahu fikum na'am tayyib di luar kepala misal. Barakallahu fikum na'am. Sehingga dia meremehkan barakallahu fikum ujiannya, dia meremehkan mata pelajarannya, barakallahu fikum dia meremehkan tayyib hafalan ya untuk dimurojaah dan dimurojaah barakallahu fikum na'am. Ya. Walaupun antum berhasil. Ya, anggaplah memang benar. Iya, ketika antum enggak murojaah, antum enggak barakallahu fikum belajar, tetap aja nilainya tetap yang terbaik. Memang anak satu ini barakallahu fikum tayyib luar biasa. Ya. Nah, saking pinternya barakallahu fikum. Tapi ketika ada unsur meremehkan, terlalu percaya dengan kemampuannya, terlalu bersandar dengan kekuatannya, itu justru sesuatu yang sangat rapuh dan sangat rentan. Ya. Nah. Walaupun tadi barakallahu fikum ujiannya tes 100 terus. Ujian hafidznya, ujian barakallahu fikum tayyib pelajaran-pelajarannya yang lain 100 terus. Ya. Tapi tadi ketika waktunya ujian ini barakallahu fikum dia enggak belajar. Nah, barakallahu fikum. Mainan. Tayyib. Ketika pelajaran juga barakallahu fikum antara ya, menyimak dan tidak menyimak. Karena ada rasa meremehkan tadi. Karena ada rasa merendahkan tadi dan terlalu pede dengan kemampuan dirinya. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ilmu itu akan lari dari orang yang sombong. Angkuh. Kibir. Sebagaimana air akan menjauh dari tempat yang tinggi. Air itu kan selalu berusaha mencari tempat yang rendah. Dan dia akan berkumpul di situ. Nah, jadi yang menampung air itu tempat yang rendah. Begitulah ilmu. Ilmu seperti air. Ilmu itu akan bisa ditampung oleh orang-orang yang tawadhu. Rendah hati. Itu ilmunya yang numpuk itu. Nah, tapi kalau orang yang tinggi, ya, tinggi hati, sombong diri, barakallahu fikum, ya tadi, ilmu itu enggak mau di tempat yang tinggi seperti itu. Ilmu itu selalu mengalir ke tempat yang rendah. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi hati-hati kata beliau. Fa inna man ra'a nafsahu bi surati taksirin kata beliau. Karena orang yang memandang dirinya dengan pandangan taksir, ya. Pandangan kurang, artinya selalu menilai dirinya barakallahu fikum menganggap dirinya ya masih banyak yang kurang, bukan sosok yang sempurna. Kana zalika sababa qurbihi. Maka itu akan menjadi sebab dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sang hamba tadi selalu merasa kurang, selalu merasa barakallahu fikum tidak sempurna. Sehingga dia akan lebih mendekat kepada penciptanya. Nah, tapi sebaliknya ketika seorang itu selalu merasa sempurna, selalu merasa barakallahu fikum yang terbaik, nah, maka dia akan menjauh dari penciptanya. Allah musta'an wa alaitiklan. Ya. Jadi itu poin-poin yang sangat berharga barakallahu fikum yang beliau sampaikan kepada kita. Kalau kita bisa mengamalkan poin-poin tadi, barakallahu fikum, benar-benar, iya, kita akan menjadi sosok barakallahu fikum, na'am, yang mulia, ya, sosok yang terbaik, barakallahu fikum, dari gambaran seorang insan. Allah musta'an wa alaitiklan. Al-mu'adzin yu'adzin. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Kitabul Azkar wa da'awati wa ghairiha. Kitab Al-Azkar. Kitab yang membahas tentang zikir-zikir dan doa-doa dan juga yang lainnya. I'lam annahu laisa ba'da tilawatil qur'ani ibadatun tu'adda bil lisani afdala min zikrillahi subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, kata beliau, bahwa tidaklah setelah membaca Al-Quran ada sebuah ibadah yang ditunaikan dengan lisan yang lebih afdal daripada zikrullah. Nah, artinya ketika kita ditanya ibadah lisan yang paling afdal setelah membaca Quran itu apa? Maka jawabannya adalah zikrullah. Nah, ya, yang ibadah lisan yang paling afdal setelah membaca Al-Quran adalah zikrullah. Nah, kalau itu pertanyaannya secara umum. Ya. Tapi pada beberapa kondisi tempat, terkadang sebaliknya. Nah, lihat kondisi juga. Ada tempat-tempatnya. Misal, setelah sholat fardu, ya. Nah, setelah salam itu yang afdol zikir atau baca Al-Quran? Entah, ah, zikir, ya. Karena memang sunnahnya yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya setelah sholat fardu itu adalah zikir, bukan baca Quran. Om, ya. Nah, barakallahu fikum. Artinya tadi, barakallahu fikum, pada tempat-tempat tertentu terkadang sebaliknya. Tapi kalau kita ditanya secara umum mana yang lebih afdal, barakallahu fikum, qiraatul Quran, setelah itu baru zikir. Kemudian kata beliau, wa raf'il hawaiji bil ad'iyatil khalisati ilaihi ta'ala. Dan juga mengangkat segala kebutuhan-kebutuhannya dengan berdoa. Dengan doa-doanya yang dia murnikan, yang dia barakallahu fikum tayyib tuluskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk ibadah yang paling afdol setelah membaca Al-Quran. Ibadah lisan, zikir dan doa. Barakallahu fikum. Wa yadullu ala fadli zikri qauluhu ta'ala. Dan yang menunjukkan atas keutamaan zikir adalah firman Allah Ta'ala, fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kepada aku. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ingatan Allah kepada seorang hamba bukan sekedar ingat dan kenal. Ya. Tapi ingatan Allah kepada hamba itu mengandung makna barakallahu fikum yang lebih khusus lagi, yaitu bermakna at-ta'yid wan nasr barakallahu fikum na'am wal i'anah. Ya, ketika Allah kenal dengan seorang hamba tadi, maka akan Allah bantu dia, akan Allah tolong dia, akan Allah kuatkan dia. Oh si fulan, hambaku, aku kenal dengannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Akan Allah bantu, akan Allah tolong. Nah, orang yang sering mengingat Allah, berzikir kepada Allah, jangan khawatir. Ya, urusan orang itu akan mudah dan lancar. Nah, karena orang ini dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Nah, mereka adalah barakallahu fikum hamba-hamba Allah yang dikenal dengan ulul albab. Ya. Kalau kita mundur ke ayat sebelumnya, Ali Imran barakallahu fikum ayat 190 itu. Naam, kita mundur pada ayat sebelumnya Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh wakhtilafil laili wan nahar la ayatun li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam atau malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan sang pencipta li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Barakallahu fikum. Albab jam'u lubbin. Albab itu bentuk jamak dari lub. Naam. Wa huwa lub itu sendiri maknanya adalah al-aqlu al-khalisu minasyawaib. Lub maknanya adalah akal yang selamat dari berbagai macam barakallahu fikum na'am kotoran-kotoran atau sampah-sampah yang bisa membuat akal tadi menjadi keruh, ya, butek barakallahu fikum na'am, tidak cemerlang. Itu makna lub. Lub itu adalah sebuah akal yang cemerlang, sebuah akal yang brilian. Barakallahu fikum. Taib. Demikian yang dikatakan oleh Ar-Raghib dalam Mufradatil Quran. Barakallahu fikum. Nah, sehingga di antara sifat orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Itu di antara rahasia barakallahu fikum, kalau Anda ingin memiliki akal yang cemerlang. Akal yang barakallahu fikum brilian. Nah, di antara caranya adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan Allah bukakan segala pintu ilmu dan pemahaman. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa qawluhu, dan juga di antara keutamaan zikir adalah wazzakirinallaha katsira wazzakirati. Nah, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sering dari kalangan laki-laki dan perempuan. Apa kata Allah pada ayat berikutnya? Ada kelanjutannya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Maka Allah akan sediakan, akan Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan ganjaran yang begitu besar. Nah, sehingga barakallahu fikum, dari tiga ayat tadi yang bisa kita ambil ya, keutamaan atau fadilah orang-orang yang sering berzikir kepada Allah. Yang pertama, zikrullahu lahu atau zikrullahi lahu. Allah akan selalu mengingat dia. Artinya orang yang seperti ini akan dimudahkan urusannya, akan ditolong oleh Allah. Yang kedua, dari ayat yang kedua, barakallahu fikum, tayyib anna zikr sababu tayyib al-aql. Iya. Zikir itu adalah sebab seseorang mendapatkan akal yang cemerlang. Barakallahu fikum. Nah. Dengan sering berzikir, orang itu akan dipermudah. Iya. Mendapatkan pemahaman, mendapatkan barakallahu fikum, na'am. Tayyib, pengetahuan. Yang ketiga, dari ayat yang ketiga, barakallahu fikum, an-nazikr sababul maghfirah wal ajr. Zikir itu adalah sebab kita mendapatkan pengampunan di sisi Allah dan mendapatkan ganjaran yang besar. Nah. Wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha azza wa jalla yaqulu ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafatahu. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Bukhari barakallahu fikum ya dalam sahihnya tapi muallakan. Nah, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata, aku akan bersama dengan hambaku selama hambaku selalu mengingatku. Selama hambaku berzikir kepadaku. Dan barakallahu fikum, kedua bibirnya selalu bergerak ya untuk menyebutkan, memuji diriku dan nama-namaku. Barakallahu fikum. Nah, jadi dari hadis barakallahu fikum, di antara fadilah zikir adalah ma'iyatullah. Nah, iya. Anna zikra sababu ma'iyatillah. Bahwa zikir itu adalah sebab kebersamaan Allah. Nah, di sini terjadi perbedaan pemahaman versi ya. Kalau versi sufi lain maknanya. Iya. Nah, makanya orang sufi itu untuk bisa mendapatkan ma'iyah mereka melakukannya dengan zikir. Barakallahu fikum. Nah, iya. Ketika mereka berzikir, maka mereka merasa tenggelam, ya, na'am. Sehingga mereka lupa dengan zikirnya, karena mereka hanya fokus dengan mazkurnya. Dengan zat yang sedang mereka puji, yang sedang mereka sanjung, yaitu Allah. Sehingga ketika itu terjadi, terjadilah yang namanya al-fana. Nah, al-fana itu tiba-tiba blank. Ya, pikirannya itu kosong. Jadi hilang kesadaran. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Pada kondisi itulah barakallahu fikum terjadi barakallahu fikum hal-hal yang aneh pada seorang sufi. Ya. Jadi kan dia mengawalnya dengan zikir ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. La ilaha illallah. Naam. Terus ya. Kemudian berubah. Ya. Melandai-melandai. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Terus berubah lagi, berubah menjadi ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Nah, zikir huwa namanya. Ya. Nah, itu menurut mereka zikir huwa itu memiliki fadilah yang luar biasa. Kalau ndak Ibnu Sina atau Ibnu Arabi ya, dia punya buku yang berjudul Huwa. Ya, dia. Nah, yang artinya adalah Allah. Keutamaan-keutamaannya. Barakallahu fikum. Nah, itu nanti kalau sudah barakallahu fikum, naam, hilang kesadaran. Tiba-tiba lep. Ya, kayak mati lampu itu gelap. Nah, sudah barakallahu fikum. Tapi dia hilang kesadaran, barakallahu fikum, naam. Entah apa yang terjadi, mungkin dia merasa ruhnya dibawa ke atas langit, terbang mengendarai buruk, barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Sadarnya apa tubuhnya ya tadi, barakallahu fikum, diambil kendali oleh sesuatu yang lain. Makanya ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang benturkan kepalanya di dinding, barakallahu fikum, na'am. Ada yang gigitin bajunya, ngang-ngang-ngang, na'am, barakallahu fikum, ya, tayyib. Ya, padahal, barakallahu fikum, tayyib, ya. Yang seperti itu, barakallahu fikum, itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi, di juga di zaman para sahabat. Barakallahu fikum, na'am. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj ya, itu adalah barakallahu fikum tersingkapnya segala macam hakikat dan makrifat kalau bahasanya sufi. Ya kan? Di mana beliau benar sampai kepada Sidratul Muntaha, malaikat Jibril saja enggak bisa menembus itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pingsan. Ya, tidak seperti orang-orang sufi yang hilang kesadaran. Nah, ma kadzabal fuadu ma ra'a, kata Allah. Hati itu tidak mendustakan apa yang dia lihat. Artinya apa? Ketika Rasul mencapai ma'rifah dan hakikat yang seperti itu, mata beliau ini tetap sadar. Enggak pingsan. Iya. Jasad beliau tetap bersama dengan ruhnya. Nah, barakallahu fikum. Entah dari mana mereka mendapatkan barakallahu fikum pemahaman seperti itu. Iya. Begitu juga sahabat Abu Bakar, Umar, barakallahu fikum. Nah, iya. Utsman, Ali dan yang lainnya ketika mereka berzikir kepada Allah enggak ada yang sampai ngebleng seperti orang-orang sufi. Barakallahu fikum. Nah. Ada yang ngebleng, ada yang ngelindur. Ya, barakallahu fikum. Kalau ngelindur dia ngoceh. Ngocehnya itu ngeri. Bisa masuk dalam kategori sebuah kekufuran. Makanya barakallahu fikum keluar dari ucapan seperti orang-orang seperti Al-Hallaj, barakallahu fikum ya, atau yang semisal dengannya. Naam. Barakallahu fikum. Ma fi jubbati illallah. Tidak ada zat yang di dalam jubahku ini melainkan adalah Allah. Atau barakallahu fikum, subhanallah subhani. Maha suci Allah sama saja dengan maha suci diriku. Ansibu al-khaymah fi jahannam. Aku sedang berkemah di dalam neraka jahannam. Nah, ngapain kemah di neraka jahannam ya kan? Kenapa enggak pilih kemah di surga? Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu mereka ucapkan kata sebagiannya dalam kondisi barakallahu fikum ghaibubah tadi. Hilang kesadaran, ngelindur. Barakallahu fikum. Nah, itu versinya sufi ya, barakallahu fikum. Nah, sampai ada yang memahami barakallahu fikum ma'iyatullah ini dengan makna apa? Wihdatul wujud. Kalau Allah itu bersatu dengan hambanya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan itu jelas barakallahu fikum kebatilan yang paling batil ya. Nah, lebih parah daripada keyakinan Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Nasrani meyakini bersatunya Sang Khalik dengan barakallahu fikum makhluk itu hanya pada Nabi Isa. Orang Nasrani. Iya. Nah, bersatunya unsur lahut dengan nasut. Itu hanya terjadi pada Nabi Isa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sedangkan orang-orang sufi meyakini apa? Allah itu bersatu dengan segalanya. Barakallahu fikum. Nah, bersatu dengan orang yang fasik, bersatu dengan orang yang barakallahu fikum kafir, ya. Nah, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas lebih mengerikan barakallahu fikum. Nah, itu versinya sufi, sufi yang barakallahu fikum tayyib tersesat dari jalan nubuwah dan yang benar barakallahu fikum. Nah, adapun kalau versinya ahli sunnah ma'iyatullah diartikan dengan barakallahu fikum tayyib seperti yang kita sebutkan tadi, ya, ma'iyah al-khassah, ma'iyah Allah yang khusus dalam artian an-nasr wa ta'yid wal aun. Nah, maksudnya Allah itu akan membantu dia, menolong dia, memberikan kekuatan kepadanya. Bukan Allah bersatu secara zatnya dengan sang hamba tadi. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Untuk lebih detailnya pembahasan ini sangat penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti. Barakallahu fikum. Karena sekarang pembahasannya sudah mulai dibuka di mana-mana. Ya, tayyib. Ada dari kalangan da'i-da'inya sufi, barakallahu fikum, yang nam berusaha untuk membuka ilmu ini secara umum. Walaupun di kalangan mereka sendiri juga terjadi kontroversial, ya. Nah, ada sebagian guru-guru tasawuf melarang membuka ilmu tasawuf itu di YouTube. Barakallahu fikum, ya. Nah, tapi ya, ada sebagian orang yang sekarang lagi barakallahu fikum lagi digandrungi, ya, barakallahu fikum. Naam. Ustaz YouTube tadi barakallahu fikum dia membuka pelajaran tasawuf itu di barakallahu fikum media sekelas YouTube barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Adapun yang lain barakallahu fikum, naam, dari kalangan tayyib duat, ada juga barakallahu fikum yang berusaha meluruskan tentang pemahaman barakallahu fikum tasawuf atau sufi yang barakallahu fikum tidak benar, yang tersesat dari jalan nubuwah barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, sehingga kita butuh belajar barakallahu fikum lebih serius, ya. Nah, karena kalau tidak barakallahu fikum, ya benar-benar kita akan kebingungan karena permasalahan ini sudah dibuka oleh mereka. Ya, kalau kita sendiri tidak memiliki ilmu tentangnya, barakallahu fikum, nah, kita bisa tersesat, kaum muslimin juga bisa tersesat dari jalan yang benar. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.